Awas lo ya. Oh, Mas Gary tadi nyeleweng apa enggak ya? Orah. Enggak? Orah. Ah, kamu tadi berbohong ya. Duh tenan, oh, aku ora selingkuh kok. Enggak. Aku ora tau nyeleweng. Nyeleweng itu selingkuh sama aja lah, Mas Gary. Lah iya, ora tahu aku kuwi. Ya wis, sama aja ya Mas Gary. Sama aja. Oke. Mitesa, langsung saja. Segera bajuku yang baru yang ada di dalam lemari pakaian. Baju yang manakah yang abang maksudkan? Yang berwarna merah dan berlengan panjang. Thank you. bukan, bukan. Kalau kau nyeleweng, ku adukan bapak pulo Mas Geri. Sudah Mas Geri. Sampun. Sampun ya. Sampun. Tapi aku rawat dulu yo. Oh iya.